Allah Ta'ala berikan sebagian pemberiannya atas orang-orang tertentu di antara kalian. Masalah rezeki, masalah kesehatan, masalah apapun. Cukup Anda merasa bahwa pembagian Allah untuk Anda itulah yang terbaik. Jangan iri, jangan dengki terhadap apa yang telah dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah ilmu, kecerdasan, itu sudah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak bisa mengusahakannya. Silakan belajar, silakan mencari rezeki, silakan. Kalau memang sudah itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Bahwa hibah minallahi Subhanahu wa taala sudah berikan masing-masingnya. Supaya kita saling membutuhkan. Supaya kita saling membutuhkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ahum yaqsimuna rahmat rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum bil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmat rabbika khairum mimma yajma'un. Kami jadikan sebagian kalian tinggi di antara kalian di atas sebagian yang lainnya dalam masalah rezeki. Ada yang diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang pertengahan, ada yang kurang. Demikian juga ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang pintar, ada yang bodoh. Ada yang diberi banyak ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang kurang, agar supaya masing-masing saling membutuhkan. Baik. Orang bodoh butuh orang pintar dan orang pintar pun butuh orang bodoh. Untuk dia ajari dan dia mendapatkan pahala dari pengajarannya. Orang kaya juga demikian, butuh orang miskin agar supaya dia bisa bersedekah dengannya, dia dapat pahala. Subhanallah. Dan orang miskin butuh terhadap orang kaya. Yang dia bisa bekerja padanya dan dia mendapatkan upah. Adanya saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala di balik pembagian-pembagian yang Allah telah tentukan. Sekali lagi Allah mengatakan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya. Barakallahu fikum, supaya kalian saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Wa rahmatuka rabbika khairum mimma yajma'un. Maka Allah mengatakan wala tatamannu ma faddallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu. Maka untuk laki-laki bagian mereka apa yang telah mereka usahakan. Dari pahala, dari hasil usaha Allah telah memberikan untuk mereka. Demikian juga perempuan, kalau dia berusaha maka kami berikan untuknya sesuai dengan usahanya. Baik, siapa yang melakukan maka dialah yang mendapatkan. Subhanallah. Artinya kita memiliki peluang yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sama untuk berlomba meraih keutamaannya. Was'alullaha min fadlih. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaannya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Termasuk doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita keluar dari masjid. Baik. Kita membaca ini setelah salawat. Demikian juga ketika mendengar kukukan ayam jantan, kita juga diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan secara umum Kita boleh memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaan-keutamaannya. Wa fadlullahi wasi', dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah luas. Baik, minta selalu, memohon senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan pernah bosan-bosan untuk dimintai. Baik, dan Allah tidak akan pernah bosan-bosan untuk memberi. Karena Allah telah berjanji, untuk Allah penuhi permintaan hamba-hambanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah telah berjanji bahwa Allah akan memenuhi permohonan permintaan hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Seandainya pun kata Allah Subhanahu wa taala seluruh hamba-hambanya dari kalangan jin dan manusia, law kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni kullu wahidin mas'alatahu fasaluni fa'ataitu kullu wahidin mas'alatahu. Jin manusia, dari manusia pertama, jin pertama sampai jin dan manusia terakhir, kumpul di satu tempat, memohon semua, meminta kepadaku, dan aku pun memenuhi permintaan mereka semuanya tanpa kecuali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mana kasadzalika mimma indi," tidak akan terkurangi dari kekayaanku kecuali seperti apa yang dimasukkan ke dalam lautan berupa jarum. Jarum dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat. Yang terkurangi dari lautan itu hanya yang lengket di jarum itu. Itulah yang terkurangi dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala seandainya Allah memenuhi seluruh permintaan hamba-hambanya. Suatu yang tidak terbayangkan barakallahu fikum. Betapa banyaknya dan luasnya kekayaan Allah itu tabaraka wa taala. La haula wa quwwata illa billah. Was'alullaha min fadlih. Memohonlah kalian, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berangan-angan apa-apa yang di tangan orang untuk kalian miliki. Baik, berusahalah kalian sendiri. Baik, berusahalah kalian sendiri. Wallahul musta'an. Inna Allah kana bikulli syai'in alima. Sungguh Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha mengetahui. Allah yang telah mengetahui pembagian-pembagiannya, bahwa itulah yang terbaik untuk hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa likulli ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun." Wa likulli ja'alna mawaliya. Dan setiap orang kami telah jadikan untuknya mawaliya, orang-orang yang akan mewarisi si mayit dari apa yang ditinggalkan. Maka setiap ada orang yang mati, ada saja walinya yang akan mewarisi harta peninggalannya dari kedua orang tuanya, al-aqrabin, orang-orang dekatnya, yakni saudaranya, baik paman, bibinya, ponaannya, anak-anak keturunannya. Mimma tarakal walidani wal aqrabun walladziina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum, dan orang-orang yang kalian telah melakukan perjanjian dengannya dahulu kala, di zaman dahulu ada di istilahnya dengan tahaluf, perjanjian untuk saling membela dan menolong, untuk semua urusan-urusan seakan-akan dia adalah saudara kandungnya. Ini zaman dahulu setelah barakallahu fikum mereka melakukan perjanjian ini, mereka mengatakan engkau akan mewarisi hartaku sekian dan sekian. Tapi setelah Allah SWT turunkan pembagiannya, maka itu pun sudah dihapus. Baik. Setelah Allah SWT menurunkan pembagiannya, maka semua pembagian-pembagian yang ada sebelumnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dari pembagian yang telah ditetapkan. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida, sungguh Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha menyaksikan. Sekali lagi, dulunya ada istilahnya at-tahaluf, saling membela, saling menolong, saling membantu. Dia melakukan ikatan perjanjian dengan seorang dan dia akan mengatakan engkau nanti akan mendapatkan sekian dan sekian dari harta peninggalanku. Baik. Ini perjanjian. Akan tetapi setelah Allah SWT turunkan ayat-ayat mawaris, maka perjanjian ini dan hak mereka untuk mendapatkan harta warisan sudah terhapuskan. Wallahu musta'an. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Aini barakallahu fikum. Taib qana'ah dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita dan kita berusaha sendiri untuk kita mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali bahwa setiap orang telah Allah tentukan ahli warisnya. Taib. Maka setelah itu tidak akan ada lagi perubahan. Barakallahu fikum. Sehingga berlaku terus apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untuk orang-orang yang berhak dari kalangan ahli waris. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illallah, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.